Mitra bisnis selain menyarankan agar segenap elemen bangsa berani menerapkan azas pembuktian terbalik untuk meredam maraknya korupsi di tanah air, salah seorang narasumber dalam diskusi yang membahas fenomena korupsi partai politik juga mengungkapkan sebuah wacana untuk meningkatkan porsi pembiayaan pemerintah kepada partai politik, agar partai-partai di tanah air tidak lagi mencari-cari sumber-sumber pembiayaan dari pihak lain, yang pada akhirnya memunculkan fenomena politik balas budi, serta bermuara pada aksi-aksi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas wacana ini? Segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, seperti apa pendapat Bapak atas wacana peningkatan porsi pembiayaan pemerintah untuk partai politik yang diangkat oleh salah seorang anggota Parpol dalam diskusi bersama Bapak? Ya, itu memang dia memang referensinya dia adalah negara-negara maju memang seperti itu. Gitu. Tetapi sekali lagi, kalau manusianya rusak, lalu parpolnya itu diberi uang oleh pemerintah, ya seneng aja. Tapi apakah karena dia diberi uang oleh pemerintah partainya itu sehingga cukup untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, lalu tidak serakah? Lalu tidak mau ingin jadi kaya, anggota pribadinya itu lalu tidak jadi kaya, wong dia punya kekuasaan, kekuasaannya dijual. Kalau anggota DPR, suaranya dijual, gitu kan. Partainya sudah punya uang, tapi dia menjual suaranya untuk dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, itu. Tapi Pak Kwik, jika porsi pembiayaan parpol dinaikkan, disertai dengan kewajiban partai politik untuk lebih transparan dan akuntabel, bukankah semuanya bisa ditelusuri dan diawasi? Ya oke, dalam buku yang resmi. Dalam buku yang resmi kelihatan gitu. Terus? Nah terus gimana? Bisa menghindari korupsi. Kalau manusianya rusak, kan banyak cara. Nah, oleh karena manusia itu kan inventifnya bukan main, inovatifnya bukan main. Lantas seperti apa Bapak melihat penerapan pola ini di negara-negara yang masuk kategori welfare state, Pak Kwik? Ya di welfare state memang manusia-manusianya kan beres. Ya, tidak berarti tidak ada korupsi, tapi beres lah. Di sana masih ada rasa malu dan ya nggak tahu apa semua yang mempengaruhi. Tapi banyak sekali orang yang benar-benar tidak mau menyimpang sama sekali dari ketentuan dan dari norma masyarakat. Nah, Pak Kwik, apakah kondisi itu bisa berjalan baik di negara-negara welfare state lantaran hukum masih jadi nahkoda di negara-negara itu? Tidak juga, karena dia merasa jadi hukum itu kan untuk ekstrim, untuk yang kurang ajar betul gitu. Tapi hukum bagian terbesar dari rakyatnya kan tidak tersentuh hukum. Bukan karena punya kekuasaan, oleh karena memang beres. Sikapnya, attitude-nya semuanya beres. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.